Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adanallahu wa iyyakum minha. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan memulai kitab baru, yaitu kitab Lum'atul I'tiqad, yang mana di dalam kitab ini membahas tentang akidah-akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam memahami asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab ini ditulis oleh Syekh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Ya, ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, yang kemudian disyarah dan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ikhwani fiddin rahimani, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kitab ini sangat penting sekali untuk kita ketahui dan pelajari, karena ini menyangkut dengan akidah, yang mana akidah adalah yang menentukan keadaan seseorang, apakah dia seorang ahlus sunnah atau bukan. Walaupun fikihnya mencocoki mazhab, mencocoki sunnah rasul, tetapi jika akidahnya menyimpang, akidahnya tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat, maka dia bukanlah seorang ahlus sunnah wal jamaah. Dan pembahasan ini sedikit agak berat, sedikit agak berat, ya, karena ini membahas tentang asma wa sifat, sehingga penting bagi kita untuk benar-benar menyimak dan memperhatikan agar tidak salah di dalam memahami apa yang akan kita sampaikan. Baik, adapun pentingnya membahas akidah asma wa sifat ini karena ini bagian daripada rukun iman. Mempelajari akidah asma dan sifat termasuk bagian daripada mempelajari rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Dan pembahasan asma wa sifat termasuk ke dalam rukun iman yang pertama. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tidaklah seseorang dikatakan beriman kepada Allah kecuali dengan dia melakukan atau meyakini 4 hal. Tidaklah seseorang dikatakan beriman sampai dia beriman dengan 4 hal. Yang pertama, beriman akan adanya Allah. Yang pertama, beriman akan adanya Allah. Nah, maka kalau ada orang yang mempertanyakan Tuhan itu ada apa tidak, Allah itu ada tidak, dia bukanlah seorang yang beriman. Karena orang yang beriman pasti dia meyakini akan adanya Allah. Nah, yang kedua, iman dengan rububiyah Allah. Iman dengan rububiyah Allah. Apa maksudnya rububiyah Allah? yaitu beriman dengan perbuatan Allah. Rububiyah itu beriman dengan perbuatan Allah Azza wa Jal. Apa perbuatan Allah? Perbuatan Allah apa? Yang menciptakan, harus yakin Allah yang menciptakan alam semesta ini. Allah yang memberikan rizki, harus yakin hanya Allah satu-satunya zat yang memberikan rizki. Sehingga hanya kepada Allah kita meminta rizki. Kemudian, yang mematikan, yang menghidupkan, harus yakin Allah yang mematikan, yang menghidupkan seluruh makhluknya. Kemudian, yang mengatur alam semesta, harus yakin Allah satu-satunya zat yang mengatur alam semesta. Dan yang lainnya dari perbuatan-perbuatan Allah. Ini masuk ke dalam tauhid rububiyah, mengesakan Allah dalam perbuatannya. Kita sedang mengucap rububiyah. Rububiyah, apa itu rububiyah? Yaitu perbuatan Allah. Perbuatan Allah apa? Dengan meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rizki, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Nah, ini perbuatan Allah. Yang ketiga, iman dengan uluhiyah Allah. Iman dengan uluhiyah Allah. Apa itu uluhiyah Allah? Perbuatan hamba. Kalau rububiyah itu perbuatan Allah, kalau uluhiyah perbuatan hamba. Apa perbuatan hamba yang dimaksud di sini? Ibadah yang mereka lakukan ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Ya. Uluhiyah itu membahas tentang perbuatan hamba, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Nah, maka apabila seorang hamba memberikan satu saja ibadah kepada selain Allah, dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Satu saja seorang hamba memberikan ibadah kepada selain Allah, dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Sholatnya karena Allah, puasanya karena Allah, hajinya karena Allah, tapi dia masih suka datang ke kuburan berdoa meminta ini dan itu kepada yang sudah mati. Terjatuh ke dalam kesyirikan. Hati-hati. Hati-hati. Hapus amalan ibadah yang lainnya disebabkan dia memberikan satu ibadahnya kepada selain Allah. Ini satu, apalagi seluruhnya. Nah. Kemudian yang keempat, tidaklah seorang hamba dikatakan beriman sampai meyakini empat hal ini. Tadi sudah yakin iman akan adanya Allah, iman dengan rububiyah Allah atau perbuatannya, iman dengan uluhiyah Allah atau perbuatan hamba, dan iman dengan asma dan sifat. Yang keempat, iman dengan asma dan sifat, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Harus beriman dengan nama-nama dan sifat Allah. Maksudnya bagaimana iman dengan nama-nama dan sifat Allah? Meyakini bahwa Allah mempunyai nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang mulia, yang tidak sama dengan sifat makhluknya. Baik. Ketika ditanya, apa iman dengan asma dan sifat? Meyakini dan membenarkan bahwa Allah mempunyai nama-nama yang mulia, nama-nama yang baik, dan sifat-sifat yang mulia. Tidak sama dengan sifat makhluknya. Barakallahu fikum. Ini. Dan akidah asma wa sifat dikatakan bagian dari rukun iman karena memang berbicara atau membahas tentang Allah Azza wa Jal. Taib. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sebelum beliau menjelaskan isi dari kitab ini, terlebih dahulu beliau menyampaikan pembahasan tentang kaidah-kaidah penting di dalam memahami asma dan sifat Allah Azza wa Jal. Maka silakan kalau antum mau buat judul, kaidah-kaidah penting di dalam memahami asma dan sifat Allah. Tulis judulnya supaya antum punya gambaran yang kita bahas ini tentang kaidah-kaidah penting di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah. Nah, jadi judulnya apa? Kaidah-kaidah penting di dalam memahami asma dan sifat Allah Azza wa Jal. Al-Qa'idatul Ula, kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama. Tulis judulnya. Cara memahami dalil yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah. Atau boleh juga bagaimana cara memahami dalil. Dalil di sini dalil Quran dan Sunnah. Di dalam memahami nama dan sifat Allah Azza wa Jal. Nah, karena tidak sama. Karena tidak sama antara dalil yang berkaitan dengan Allah dengan dalil yang berkaitan dengan ibadah. Nah, tidak sama. Maka dari itu disendirikan. Bagaimana sih cara di dalam memahami dalil yang membahas tentang nama dan sifat Allah Azza wa Jal. Taib. Yang pertama, al-wajibu fi nususil kitabi wa sunnah, kewajiban kita. Ini kewajiban kita. Di dalam memahami nas atau dalil, baik dalil Quran ataupun dalil sunnah, adalah ibqa'u dalalatiha ala zahiriha min ghairi taghyir. Menetapkan dalil tersebut ya di atas zahirnya dengan tanpa merubah. Menetapkan dalil tersebut di atas zahirnya dengan tanpa merubah. Nah. Dan dengan bahasa Arab. Ya. Di atas bahasa Arab. Ini kewajiban kita yang pertama di dalam memahami dalil tentang nama dan sifat Allah. Menetapkan dalil tersebut di atas zahirnya dengan tanpa merubah. Nah, dengan bahasa Arab tentunya. Maksudnya apa zahirnya tersebut? Zahirnya adalah makna yang tersirat ketika dibacakan ayat tersebut. Zahir itu dimaksud adalah makna yang tersirat ketika dibacakan ayat atau kalimat tersebut. Sekarang pertanyaan anak pada antum begini. Wajah. Anak menyatakan wajah. Yang terbayang oleh antum itu apa? Wajah atau makna lain selain wajah? Wajah, itu makna zahir. Kata lain, tangan. Apa yang terbetik di pikiran antum ketika anak menyebutkan tangan? Apakah bermakna kekuasaan atau tangan yang kita pakai untuk mengambil dan memukul ini? Hah? Tangan yang kita pakai untuk mengambil, mengusap, memukul, memberi, ini tangan. Ini makna tersirat. Mata. Apa yang terbetik di pikiran antum ketika mata? Ya mata yang kita gunakan untuk melihat ini, ya toh? Nah. Ketika disebutkan kaki, apa makna tersirat yang antum bayangkan? Yang kita gunakan untuk berjalan, iya kan? Ini namanya makna zahir, makna yang tersirat. Sehingga kita harus menetapkan dalil di atas zahirnya. Nah. Kenapa? Karena di dalam Quran akan disebutkan di situ tentang nama-nama dan sifat Allah. Sebagai gambaran, tangan, Allah punya tangan. Ya. Kata Allah, "Bal yadahu mabsutatan." Bahkan kedua tangan Allah terbentang luas memberikan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki. Berarti Allah punya tangan. Apa kewajiban kita di dalam memahami dalil tadi? Menetapkan di atas zahirnya. Berarti zahirnya Allah punya tangan. Jangan kemudian dibayangkan tangan Allah itu bermakna kekuasaan, bermakna kekuatan. Ini harus kita yakini di atas makna zahirnya. Oh, berarti Allah punya tangan. Nah, ini makna zahir. Baik. Dalam ayat yang lain disebutkan wayabqa wajhu rabbik, wajah Rabbmu akan tetap kekal abadi. Maka yang harus kita pahami dalam dalil disebut Allah punya wajah. Jangan dipalingkan dengan wajah berarti pahala. Ini menyelisih akidah Ahlus Sunnah. Nah, kemudian dalam ayat yang lain, tajri bi'ayunina, berjalan di bawah pengawasan mata kami. Berarti Allah punya mata. Jelas? Ya, sesuai makna zahir. Ketika disebut Allah punya tangan, dia udah tangan hakiki. Bukan tangan kekuatan atau kekuasaan. Wajah, berarti wajah hakiki yang digunakan untuk melihat ini, yang menghadap ke depan ini. Taib, barakallahu fikum. Ini makna secara zahir. Kenapa? Karena banyak kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok dolal, yang mereka menolak sifat-sifat bagi Allah. Ketika disebut kedua tangan Allah terbuka memberikan rizki. Tangan bukan tangan hakiki, tapi maksudnya kekuatan, maksudnya kekuasaan. Iya. Maka kembalikan kepada kaidah di dalam memahami dalil tadi. Apa kaidahnya di dalam memahami asma dan sifat Allah? Menetapkan di atas zohirnya. Pertanyaannya, apakah zohir yang terbetik ketika disebut lafaz tangan artinya kekuatan? Tidak bakal. Coba kita bayangkan, tangan. Ya tangan ini. Ini tangan hakiki. Wajah, ya wajah hakiki. Taib? Nah. Ada juga yang mengatakan wajah, bukan wajah Allah. Tapi maknanya pahala. Maka kita katakan, dia telah menyelisih zohir. Zohir dalil. Zohir dalilnya apa wajah? Ya wajah hakiki. Ini akidah Ahlus Sunnah di dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, menetapkan dalil tentang Allah di atas zahirnya. Apa zahir itu? Makna yang tersirat. Ya, makna yang tersirat. Kemudian dengan bahasa Arab. Kenapa harus dengan bahasa Arab? Ya. Karena li'anna Allah anzalal Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Karena Allah menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Maka kita pun memahaminya sesuai dengan makna bahasa Arab. Iya. Barakallahu fikum. Di dalam bahasa Arab ketika disebut yadun, wa hadzal ladzi ya'khud. Yaitu tangan yang mengambil ini, namanya tangan. Nah, antum coba lihat buka kamus. Yadun. Langsung disebutkan tangan. Ya kan? Dalam memahami bahasa Arab. Wajhun, langsung difahami wajah. Enggak ada antum buka kamus, wajhun langsung bermakna pahala atau keridoan. Enggak ada. Nah, maknanya apa? Wajhun yaitu wajah. Barakallahu fiik. Juga li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatakallamu bilisanil arabi, karena rasul juga berbicara dengan bahasa Arab. Sehingga kita pun harus memahami dalil, baik dalil Quran ataupun dalil sunnah, dengan menggunakan bahasa Arab. Li'anna taghyiraha an zahiriha qaulun 'alallahi bila ilmin wa huwa haram. Karena memahami selain dari makna zahir, itu makna yang telah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ya. Karena ketika kita memahami dalil bukan dengan zahirnya, bukan di atas zahirnya, itu kita sudah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Apa kita tahu makna tangan Allah artinya kekuasaan, maknanya kekuatan? Enggak tahu kan? Ya, barakallahu fikum. Maka siapa yang berbicara memalingkan makna dari zahirnya, dia telah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Nah, wa huwa haram, dan berbicara akan hal itu hukumnya haram. Adapun dalilnya, qul, katakanlah wahai Muhammad, innama harrama rabbi, sesungguhnya yang diharamkan atas oleh Rabbku, ya, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku, al-fawahish, perbuatan keji, ma dhuhara minha wa ma baton, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Wal isma wal bagya, perbuatan dosa dan yang melampaui batas, bighairi haq, tanpa hak. Wa antusyriku billah, dan menyekutukan Allah, malam yunazil bihi sultana, dengan apa yang tidak Allah turunkan. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan berbicara tentang Allah dengan apa yang tidak kalian ketahui. Syahidnya yang mana? Poin inti dari ayat ini yang mana? Akhir ayat. Wa antaqulu, berbicara 'alallahi, tentang Allah, ma la ta'lamun, dengan apa yang tidak kamu ketahui. Surat Al-A'raf ayat 33. 6. Berarti orang yang berbicara tangan Allah itu artinya kekuatan, dia sudah sok tahu. Dia sudah sok tahu berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Nah, barakallahu fikum. Sebab tidak ada dari sahabat yang mengatakan tangan itu artinya kekuatan atau kekuasaan. Nah, memang di dalam kamus banyak ada di antara makna yadun adalah kekuatan atau kekuasaan. Memang, ya, perlu Anda ingatkan, memang di dalam kamus ada makna yadun artinya kekuatan atau kekuasaan, tetapi itu bukan makna zohir. Itu bukan makna zohir. Makna zohirnya apa? Tangan, yaitu tangan hakiki, tangan yang nyata. Nah, tapi jangan sekali-kali kita membayangkan, oh, tangan Allah seperti makhluk, ya, begini dan begitu bentuknya. Jangan pula kita, ya, memisalkan seperti tadi, tangan Allah seperti tangan makhluk. Jangan. Jangan pula kita membayangkan, berimajinasi, menghayal, mungkin tangan Allah, wajah Allah seperti ini dan seperti itu. Jangan. Enggak boleh. Cukup kita meyakini Allah punya wajah? Ya, Allah punya wajah. Allah punya tangan? Ya, Allah punya tangan. Allah punya kaki? Ya, Allah punya kaki. Kenapa? Karena dalilnya menyebutkan Allah punya wajah, punya tangan, punya kaki, punya mata. Tapi jangan sampai kita berlebih-lebihan. Allah punya wajah berarti ada hidungnya, ada telinganya, ada mulutnya. Jangan. Ini sama berbicara tentang Allah tanpa ilmu dan dia terjatuh ke dalam penyerupaan. Cukup yakin Allah punya wajah. Ya, Allah punya wajah. Bagaimana wajahnya? Wallahu a'lam. Ya, harus dipegang seperti ini. Nah, jadi jangan sampai kita berlebih-lebihan juga. Sampai terjatuh ke dalam bentuk penyerupaan atau penghayalan. Nah, Allah punya tangan. Berarti ada pergelangan tangannya. Berarti ada kukunya. Jangan. Cukup yakin Allah punya tangan. Allah punya jari. Kalau jari, iya. Sebab di dalam hadis disebutkan Allah punya jari. Ya, inna quluba bani Adam baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Bahwa hati anak Adam itu di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah. Berarti Allah punya jari-jemari. Tapi jangan dihayalkan berarti ada kukunya, berarti ada ruas jarinya. Jangan. Cukup yakin Allah punya jari. Faham? Maka saya bilang ini penting. Jangan sampai antum tidak perhatian. Karena bisa fatal akibatnya. Bisa fatal akibatnya. Perhatikan baik-baik. Nah, jangan sampai salah faham. Nanti sampai rumah, oh, Allah punya wajah. Kira-kira bagaimana ya wajahnya? Ngobrol sama istrinya. Gimana ya, Bi, wajahnya? Mungkin wajahnya seperti makhluk. Na'udzubillah. Kenapa? Ternyata di ta'limnya mungkin tidak memperhatikan dengan baik. Padahal kita sudah sampaikan, jangan sekali-kali menyerupakan wajah Allah, sifat Allah dengan makhluk. Jangan pula sekali-kali kita membayangkan, menghayalkan mungkin demikian dan demikian wajah Allah. Jangan. Baik? Barakallahu fikum. Cukup yakini Allah punya wajah. Ya, Allah punya wajah. Bagaimana wajahnya? Wallahu a'lam. Coba dibayang-bayangkan, enggak bisa. Enggak akan sampai kepada membayangkan sifat Allah Azza wa Jal. Baik, misalu dzalik, contohnya qauluhu ta'ala, firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 64. Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah terbuka memberikan rizki kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, Allah menetapkan untuk dirinya punya tangan. Allah menetapkan untuk dirinya punya tangan. Maka kewajiban kita apa? Menetapkan juga Allah punya tangan. Hanya yang harus diperhatikan, jangan sampai kita menghayalkan atau memisalkan Allah dengan makhluk. Barakallahu fikum. Fa inna dhahiral ayah, maka dhahir ayat yang barusan kita baca, bahkan kedua tangan Allah terbuka memberikan rizki kepada siapa yang dia kehendaki, maka dhahir ayatnya annallaha lahu yadain, ya, bahwa Allah punya kedua tangan hakikiyatain, hakiki. Dari ayat tadi mana dhahirnya Allah mempunyai kedua tangan yang hakiki. Maka apa kewajiban kita? Kewajiban kita yajibu itsbatu dzalika lahu, menetapkan kedua tangan tadi bagi Allah Azza wa Jal. Ya. Nah. Fa idza qala qa'il, maka apabila ada orang yang mengatakan Al-muradu bihima al-quwah. Maksud dari kedua tangan Allah itu adalah kekuatan. Qulna lahu, maka kami jawab, hadza sarfun lil kalam an dhahirihi. Ini bentuk pemalingan kata dari makna zahirnya. Ketika dia mengatakan makna kedua tangan itu artinya kekuatan, maka kami katakan ini bentuk pemalingan kata dari makna zahirnya. Nah, sebab akidah Ahlussunnah apa? Menetapkan di atas zahir dalil tanpa membagaimanakan atau memisalkan. Fala yajuzul qawlu bihi, maka enggak boleh berbicara seperti tadi. Tangan artinya kekuatan atau kekuasaan. Li'annahu qawlun 'alallahi bila ilmin, karena itu telah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan untuk kajian Lumatul Itiqad dengan satu kaidah. Antum harus baca lagi di rumah supaya, atau dengarkan audionya agar lebih jelas ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat ya, terkhusus dalam meluruskan akidah kita dengan akidah yang difahami oleh para sahabat dan ulama-ulama tabi'in, tabi'in dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah.